আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, alhamdulillah kita semua kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqamah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Kali ini ma'asirul muslimin, masih di dalam pembahasan solat, penulis sahibul matan yaitu Ibnu Naqib Rahimahullah akan berbicara tentang salatul masbuq, salat orang-orang yang masbuq terlambat dia mendatangi salat berjamaah. Dikatakan oleh beliau, walau wajadal imama raki'an, seandainya seorang yang masbuq ketika dia masuk ke dalam sholat, dia mendapatkan imamnya sedang ruku. Ada seseorang terlambat sholat, ketika dia memasuki sholat berjamaah, dia mendapatkan imamnya raki'an, sedang dalam kondisi ruku. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah ahrama muntasiban. Dia harus takbiratul ihram berdiri. Ini terdiri dari dua poin. Ahrama yuhrimu, artinya dia harus takbiratul ihram muntasiban, dalam kondisi berdiri. Dalam sholat yang wajib, keduanya adalah rukun. Mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan berdiri, itu pun rukun. Berdiri ketika takbiratul ihram itu rukun, dan takbiratul ihramnya sendiri dia pun rukun. Thumma kabbara lirruku. Kalau masbuk ini yang mendapatkan imamnya sedang ruku, dia telah bertakbir dalam kondisi berdiri sempurna menghadap kiblat, maka setelah itu dia bertakbir lagi. Ini berarti selain dari takbir yang dia ucapkan di dalam takbiratul ihram, ini takbir yang kedua, yaitu kita sebut sebelumnya dengan istilah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal atau takbir yang menandai perubahan posisi. Jadi dia takbir untuk ruku. Fa in waqa'a ba'du takbiratil ihrami fi ghairil qiyami lam tan'aqid. Apabila ada sebagian dari takbiratul ihram yang berada bukan dalam posisi berdiri, maka tidak sah salatnya. Ini penting ya. Apabila ada satu bagian dari takbiratul ihram yang berada bukan dalam posisi berdiri, artinya dia ada sebagian dari kalimat takbiratul ihram yang dia ucapkan bukan dalam kondisi berdiri, lam tan'aqid, maka sholat yang dia lakukan tidak sah. Jadi benar-benar harus berdiri dengan sempurna, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, dari lapas Allah sampai dengan bar Allahu Akbar, itu harus dipastikan terucap saat berdiri. Kalau ada satu bagian dari lapas takbir itu yang diucapkan ketika dia merunduk atau menjelang dia ruku, kata beliau tidak sah. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini berkata, لِأَنَّ الْقِيَامَ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَرْضٌ, karena berdiri untuk takbiratul ihram adalah fardun, kewajiban. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Kita sudah bahas rukun-rukun sholat, salah satunya adalah al-qiyam, berdiri. Dan hilangnya rukun, ini menjadikan rusaknya sholat. Ya, jadi berdiri untuk takbiratul ihram adalah rukun. Kalau ada satu bagian dari takbir yang diucapkan bukan ketika berdiri, menurut beliau lam tan'aqid. Mungkin sebagian kita bertanya, apakah mungkin ada bagian takbir yang diucapkan tidak dalam kondisi berdiri? Itu pertanyaan. Apakah mungkin ada bagian dari takbiratul ihram yang diucapkan tidak dalam posisi berdiri? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena konteks yang sedang kita bahas hari ini adalah salatul masbuq. Sebagian kaum muslimin, kalau kita perhatikan dalam keseharian, mereka datang terlambat. Mereka dapatkan imamnya sedang dalam kondisi ruku. Mereka pun takbir sambil merunduk. Allahu Akbar, begitu. Jadi dari berdiri sampai mereka di tempat ruku, mereka takbir. Allahu Akbar. Harusnya tidak boleh seperti itu. Mereka takbir dulu dengan sempurna. Allahu Akbar. Baru mereka ruku. Allahu Akbar. Ya. Sebagian mengatakan, tapi kalau begitu nanti kami terlambat. Tidak masalah. Nabi berkata, fama wajattum fasallu. Apa yang kalian dapatkan bersama imam, ya kerjakan. Wama fatakum fa'atimmu. Dan apa-apa yang barangkali terlewat, kalian terlambat itu, ya ada beberapa bagian yang terlewat, fa'atimmu, ya tinggal disempurnakan. Jangan dipersulit. Dan jangan tergesa-gesa. Nah, ini harus diperhatikan. فَإِنْ وَصَلَ إِلَى حَدِّ الرُّكُوءِ الْمُجْزِ, apabila seseorang sampai di posisi ruku yang diterima, posisi ruku yang sah, ya, ada posisi ruku yang sah. Jadi seseorang sampai di posisi ruku yang seharusnya, ya, posisi ruku yang sudah ditentukan. وَاطْمَأَنَّ, dan dia sempat merasakan tuma'ninah, tenang. Artinya dia bisa meletakkan kedua tangannya di lutut. Ya. Tangannya kan kata Nabi seperti mencengkeram lutut. Jadi dia sampai meletakkan tangannya di lutut. Dan dia sempat membaca misalnya Subhanallah Rabbiyal Azim. Qabla raf'il imam. Sebelum bangkitnya imam, an haddi ar-ruku al-mujzi. Sebelum bangkitnya imam dari posisi ruku, hasolat lahu rak'ah. Maka dalam kondisi tersebut dia mendapatkan satu rakaat. Ini penting sekali karena masih banyak di antara umat Islam yang bertanya, apa sebenarnya ukuran mendapatkan rakaat? Ukuran mendapatkan rakaat itu kata beliau adalah ketika kita masih sempat ruku bersama imam, dan kita tumakninah. Jadi ketika kita ruku, imam tetap dalam posisi ruku. Ya, imam tetap dalam posisi ruku, artinya tangannya masih di lutut. Ya, kalau kita masuk ke dalamnya, kita masih sempat membaca satu kali misalnya Subhana Rabbiyal Azim. Ya, maka dengannya kita dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Dengannya kita dianggap mendapatkan satu rakaat. Apa dalilnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala an. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minas salati qabla an yuqimal imamu salbahu faqad adrakaha." Barang siapa yang mendapatkan rak'ah minas salah, ya, ruku dari salat sebelum imam mengangkat tulang punggungnya, faqad adrakaha, maka dia telah mendapatkannya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka ruku'a minar raka'atil akhirati yaumal jumu'ati falyudif ilaiha ukhra." Barang siapa yang mendapatkan ruku, ini konteksnya salat Jumat. Barang siapa yang mendapatkan ruku di rakaat yang terakhir pada hari Jumat, tinggal menambahkan satu rakaat saja. Misalnya saya para pemirsa Niaga TV terlambat salat Jumat. Ketika saya sampai di masjid, ternyata imam sudah di rakaat yang kedua, bahkan dalam posisi ruku. Maka bersegeralah saya takbiratul ihram, lalu saya ruku bersama imam. Dalam kondisi tersebut, ketika nanti imam mengucapkan salam di rakaat yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya berdiri. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya sudah dapat satu rakaat, dikarenakan saya tadi dapat ruku bersama imam di rakaat kedua, maka saya tinggal menambahkan satu rakaat yang lain. Karena Jumatan kan dua rakaat. Itu kalau saya masih sempat dapat ruku di rakaat yang kedua. Lalu bagaimana jika tidak dapat ruku di rakaat yang kedua? Dapatnya misalnya sudah iktidal, atau dapatnya ketika sujud, apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi berkata, "Waman lam yudrikir ruku'a minar rak'atil ukhra falyusalli zuhra arba'an." Tapi barang siapa, kata Nabi, tidak sempat mendapatkan ruku di rakaat yang kedua di salat Jumat, kerjakanlah salat 4 rakaat. Jadi kalau saya terlambat Jumatan, buru-buru saya masuk ke dalam masjid, saya takbiratul ihram, dan ternyata ketika saya akan ruku, imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Berarti saya enggak dapat ruku. Di kasus yang pertama saya dapat ruku. Di kasus yang kedua ini saya tidak dapat ruku. Karena imam sudah bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Saya tidak sempat ruku bersama imam. Tentunya saya mengikuti imam. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi tahiyat. Apa yang harus saya niatkan? Atau apa yang harus saya lakukan setelah nanti imam salam? Menambahkan satu rakaat? Atau mengerjakan dua rakaat? Atau mengerjakan 4 rakaat? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Falyusalli zuhra arba'an." Yang enggak dapat ruku di rakaat yang kedua, kerjakanlah salat zuhur 4 rakaat. Kerjakanlah salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Jelas para pemirsa Niaga TV, jadi ukurannya adalah mendapatkan ruku. Masih sempat kita mendapatkan ruku, kita tumakninah di dalamnya, dapat kita satu rakaat. terlambat kita ruku, kita masuk sholat ketika imam sudah i'tidal, maka kita kehilangan rakaat tersebut. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Naqib berkata, "Fa in syakka," apabila ada seorang masbuk, masbuqa, dia syakka, artinya ragu. "Harrafa al-imamu anil haddil mujzi qabla wusulihi." Tadi dia ragu. Tadi ketika saya ruku, itu imam sudah bangkit atau belum ya? Apakah dia masih di posisi ruku ataukah dia sudah bangkit? Dia ragu. Ataukah dia ragu apakah sebelum imam bangkit dia sudah ruku dulu, sudah ruku sempurna, apakah imamnya sudah bangkit duluan? Dia ragu. Dan itu sering kita alami. Jadi ketika kita akan ruku, imam sami Allah liman hamidah. Ini kita dapat atau enggak dapat ya? Apa yang harus dilakukan? Dikatakan di sini, au kana ruku'u ghairu mahsubin lil imam. Atau dalam kondisi ruku itu tidak dihitung untuk imam. Kenapa? Karena misalnya dia hadas. Ternyata dia sholat dalam kondisi hadas. Atau dia sholat dalam kondisi di pakaiannya ada najis. Atau itu ruku yang kelima untuk dia. Artinya dia menambah sholat karena lupa. Maka dalam kondisi ini lam yudrik. Dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Ada empat kondisi. Kapan seseorang dianggap tidak mendapatkan satu rakaat? Satu, ketika dia ragu. Apakah ketika dia ruku, imam masih dalam posisi sempurna ataukah sudah bangkit? Dia enggak dapat rakaat dalam kondisi ini. Kondisi yang kedua, imamnya ruku, dia dapat ruku, ternyata imamnya dalam kondisi hadas. Ya, hadas. Maka dalam kondisi ini dia tidak mendapatkan ruku. Yang ketiga, ada najis yang tersembunyi. Ini pun tidak mendapatkan ruku. Dan yang keempat, dalam kondisi imamnya ruku, lalu masbuknya itu ruku, ternyata itu ruku yang kelima. Salat zuhur harusnya empat. Salat zuhur harusnya empat. Imamnya lupa, jadi dia tambah satu rakaat. Ada masbuk datang. Itu kehitung satu rakaat tidak? Kata beliau, tidak dihitung satu rakaat. Karena bagi si imam pun tidak dihitung rakaat. Apalagi yang mengikuti. Ya. Untuk si imam pun itu tidak dihitung rakaat. Apalagi untuk yang mengikuti. Dan ini kasus yang unik ya. Menurut saya ini kasus yang unik ya. Jadi ada imam, sholat zuhur, seharusnya dia salam, dia nambah satu rakaat. Ya manusia, lupa. Ya lupa. Lalu ada orang yang mengikutinya di belakang. Pertanyaannya, dapat gak dia satu rakaat? Kalau menurut Ibnu Naqib, lam yudrik. Dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Ya. Kenapa? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna syarta tahammulil imami anil ma'mum al-fatihatu wal-qiyami laha ayyakuna ruku'ahu sahihan. Ayyakuna ruku'uhu sahihan. Karena syarat imam menanggung patehahnya makmum. Karena kan kalau kita ngikutin imam langsung ruku, berarti kan kita gak baca patehah. Lalu bagaimana itu gak baca patehah? Patehah kita ditanggung oleh imam. Nah syarat imam bisa menanggung patehahnya si makmum tersebut, apabila ruku yang dilakukan oleh si imam benar. Saya terlambat sholat. Imam saya sedang ruku. Imam saya sedang ruku. Artinya kan saya ikut ruku. Saya ikut ruku bersama imam. Oh berarti saya gak baca patehah dong. Saya baru datang langsung ruku. Berarti gak baca patehah. Betul, tidak baca patehah. Lalu bagaimana dengan patehahnya? Ya tahammaluhul imam. Itu ditanggung oleh imam. Kapan patehah menjadi tanggungan imam atas makmum yang masbuk, yang terlambat? Apabila rukunya benar. Ya. Adapun dalam empat kondisi ini, ghairu mahsubin, tidak terhitung lahu untuknya, li adami tahaqquqi syarti wa huwa at-taharah. Karena tidak terpenuhinya syarat yaitu bersuci dalam kondisi dia hadas atau dalam kondisi dia ada najis dan dalam kondisi yang terakhir karena dia lupa sehingga menambahkan rakaat yang kelima. Para pemirsa niaga TV rahimakumullah. Beliau berkata, وَمَتَ أَدْرَكَ الْإِعْتِدَالَ فَمَا بَعْدَهُ إِنْتَقَلَ مَأَهُ مُكَبِّرًا. Ketika dia mendapatkan, itu masbuk, mendapatkan i'tidal, dan apa yang setelahnya, maka tentunya masbuk mengikuti dengan mengucapkan takbir. وَيُسَبِّحْ. Orang yang terlambat sholat tiba-tiba ikut ruku, ya dia tasbih sama, subhanarabbiyal azim. Dia pun tasyahud. Ada orang datang sholat maghrib, baru masuk di rakaat ketiga, saat imam sedang ruku. Ketika nanti imam duduk, tentunya nanti dia akan tahiyat akhir. Pertanyaannya, apakah masbuk yang baru satu rakaat itu tahiyat akhir juga? Iya, kata beliau tahiyat. Fi ghairi maudi'ihi, walaupun itu bukan posisinya, artinya bagi dia bukan rakaat ketiga. Bagi imam itu rakaat ketiga, bagi dia bukan rakaat ketiga. Lalu kenapa kalau bagi dia bukan rakaat ketiga, lalu kenapa dia harus tasyahud? Ya itu wajib sebagai bentuk mengikuti imam. Ya wajibnya karena wajib mengikuti imam. Walau adrakahu sajidan, apabila seseorang mendapatkan imam itu sedang sujud, au mutasyahhidan, atau mendapatkan imam sedang tasyahud, sajada au jalasa bila takbirin, maka dia langsung sujud saja dan langsung atau langsung duduk saja tanpa takbir. Ya tidak perlu lagi dia mengucapkan takbir karena tidak ada istilah takbir untuk dari berdiri ke duduk terakhir. Dari berdiri ke tasyahud, tidak ada takbir. Takbir itu kalau dari berdiri ke sujud. Tidak ada takbir dari berdiri ke duduk terakhir misalnya. Atau duduk di antara dua sujud. Atau duduk tahiyat awal, tidak. Maka tidak perlu dia takbir. Jelas tidak para pemirsa Niaga TV? Saya terlambat sholat maghrib. Ketika saya sampai masjid, imam itu sedang tahiyat akhir. Tentunya saya berdiri dulu takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, imam kan sedang tahiyat akhir, saya langsung saja duduk. Enggak pakai takbir, enggak pakai. Karena tidak ada istilah takbir dari berdiri ke tasyahud akhir. Yang ada takbir itu dari berdiri ke sujud. Dari berdiri ke sujud. Oleh karenanya dikatakan di sini, walau adrakahu sajidan, apabila seorang masbuk mendapatkan imam dalam kondisi sujud atau sedang tasyahud, sajada, maka dia langsung saja sujud, au jalasa, langsung saja dia duduk, bila takbirin, tanpa dia harus takbir. Karena memang bukan posisinya, ya. Walau sallamal imamu wa huwa maudi'a julusil masbuqi qama mukabbiran. Walau seandainya sallamal imam, imam salam, wa huwa, sedangkan tempat di mana imam salam itu, waktu di mana imam salam itu adalah waktunya si makmum itu duduk, maka setelah imam salam ya dia berdiri. Ya setelah imam salam dia berdiri, qoma mukabbiran. Fa in lam yakun maudi'uhu fala takbir. Jadi begini para pemirsa Niaga TV. Saya terlambat sholat. Ya. Saya terlambat sholat. Saya masuk di rakaat yang kedua. Sholat maghrib. Jelas? Saya terlambat sholat. Saya baru masuk di rokaat yang kedua sholat maghrib. Masuk rokaat kedua sholat maghrib. Ya. Ketika nanti masuk rokaat yang ketiga, bagi si imam rokaat ketiga, bagi saya rokaat kedua. Betul ya? Saya baru masuk di rokaat kedua. Nanti ketika masuk rokaat ketiga bagi si imam, itu bagi saya rokaat yang kedua. Lalu si imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika saya berdiri, saya butuh takbir atau tidak? Butuh. Kenapa? Karena ketika si imam salam, itu saya sedang di rokaat yang kedua. Dan memang rokaat kedua itu, waktunya saya tasyahud awal. Dan kalau beres tasyahud awalnya, saya berdiri dengan takbir. Itu yang dimaksud dengan perkataan beliau, walau sallamal imamu wa huwa maudi'u julusil masbuq, apabila imam salam dan duduknya imam itu adalah tempat duduknya masbuq, artinya memang masbuq waktunya dia duduk, misalnya duduk tasyahud awal, qama mukabbiran, setelah imam itu salam maka masbuq berdiri dengan takbir. Fa in lam yakun maudi'uhu, tetapi kalau itu bukan posisi dia duduk seharusnya, maka tidak perlu takbir. Contohnya tadi, imam sudah rokaat yang terakhir, lalu saya datang, saya ngucapin Allahu Akbar takbiratul ihram, lalu saya ikut duduk bersama mereka, ya duduk bersama mereka. Ketika mereka salam, saya langsung berdiri saja, karena memang itu bukan posisi saya duduk. Saya belum dapat satu rokaat pun, berdiri saja langsung tanpa takbir ketika berdiri. Jelas bedanya para pemirsa Niaga TV. Wa in adraka al-imama qabla an yusallima adraka fadilatal jama'ati. Apabila seseorang mendapatkan imam, artinya dia masih sempat sholat bersama imam, sebelum imam itu mengucapkan salam, maka dia telah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Artinya dia dianggap sholat berjamaah. Oleh karenanya ini hati-hati, sebagian umat Islam saya lihat kalau di masjid imamnya sudah tahiyat akhir, tergesa-gesa mereka membuat jamaah yang baru. Padahal sholat saja bersama imam yang pertama tersebut. Karena sekedar mendapatkan tasyahud akhir, kita masih sempat duduk, kita dianggap telah mendapatkan sholat berjamaah. Wa ma adrakahu fa huwa awwalu salatihi. Apa yang dia dapatkan bersama imam itu permulaan salat. Wa ma ya'ti bihi ba'da salamil imam fa huwa akhiru salatihi. Dan apa yang dia kerjakan setelah salamnya imam itu bagian akhir dari salatnya. Fa yu'idu fihi al-qunut. Ya, diulang kunut. Kalau memang biasa kunut ya diulang. Artinya kalau terlambat di rakaat yang kedua, imam salam, lalu dia berdiri, apakah dia kunut lagi padahal sudah kunut bersama imam? Dikatakan fayaidu fihi al-kunut, mengulangku kunut. Wallahualam bissawab, para pemirsa Niaga TV, itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok pembahasan tentang wajibnya mengikuti imam ketika kita sholat. Barusan kita bahas tentang hukum masbuq, kok insya Allah besok kita bahas tentang wajibnya mengikuti imam di dalam sholat. Jangan kemana-mana, kami kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda

salat Idul Fitr atau Idul Adha itu rakaat pertama dengan 7 takbir, rakaat kedua dengan 5 takbir. Ya, kalau dari sisi kalau disengaja kita tinggalkan 5 takbir di rakaat yang kedua itu salah. Ya, tetapi muncul pertanyaan, apakah takbir-takbir yang sifatnya tambahan dalam istilah fikih disebut dengan takbir zawaid? Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal, ada takbir az-zawaid. Takbiratu az-zawaid. Takbir tambahan. Apa hukumnya takbir tambahan? Hukumnya Allah alam bisawab, kata para ulama sunnah. Ya. Di mazhab Imam Syafi'i, takbir tambahan itu dianggap sunnah. Artinya ya, kalaupun memang kemarin ibu terlanjur meninggalkan, salatnya sah. Tetapi ke depan hari, ya, kalau memang itu terjadi lagi, kita jangan meninggalkan takbir itu. Ya, karena kalau ditinggalkan dengan sengaja itu ya menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, takbir zawaid itu, takbir yang sifatnya tambahan selain daripada takbiratul ihram dan takbir intiqal adalah sunnah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila salat wajib di rakaat pertama kita membaca surah pendek, lebih dari satu surah bolehkah? Tidak ada masalah, silahkan. Silahkan membaca lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, silahkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 10 pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Salah satunya perintah mensucikan hari Sabtu. Apakah yang dimaksud mensucikan hari Sabtu tersebut? Allah alam bisawab, ya tentunya ini kaitan dengan ajaran agama Yahudi ya. Kalau kita hari yang dimuliakan adalah hari Jumat. Ya. Orang-orang Yahudi hari Sabtu, orang-orang Nasrani hari Ahad. Tentunya kalau kita baca Al-Quran, di hari Sabtu itu mereka tidak boleh bekerja, tetapi fokus beribadah. Ya, sebagaimana kisah tentang penduduk yang tinggal di pinggir pantai, yang mereka dilarang memancing pada hari Sabtu, kemudian mereka letakkan pancingnya di hari Jumat, hari Sabtu mereka tidak memancing, lalu hari Ahad mereka angkat. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mencari-cari hilah, mencari-cari cara agar bisa melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini Bapak Mutakar dari Solok, Sumatera. Baik, dari Solok ya. Silakan Bapak. Orang makbul dalam salat Jumat, dia mendapatkan rakaat yang kedua, tapi maksudnya dalam keadaan sujud rakaat kedua, kemudian makbul itu langsung takbir, langsung duduk bersama imam. Pertanyaan saya Ustaz, apakah dia dapat salat Jumat? Baik. Atau dia sudah salat bersama imam, apakah salat dulu kembali? Itu saja Bapak. Ini pertanyaan saya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Bapak Muzakkar di Solok ya, Sumatera Barat. Jadi kalau ada orang terlambat salat Jumat dan dia mendapatkan imam sedang sujud di rakaat yang kedua, apakah dia mendapatkan Jumat? Tentunya tidak. Ya, hadisnya jelas. Ya, hadisnya sangat jelas. Rasulullah bersabda, "Man adraka rak'atan minal jumu'ati faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, maka dia telah mendapatkan salat. ya, karena dia mendapatkannya pas sedang sujud di rakaat yang kedua, maka dia tidak mendapatkan jumatan. Ya, maka hendaknya ketika takbiratul ihram, sebelum dia duduk mengikuti gerakan imam yang sedang sujud atau sedang tasyahud akhir, dia langsung niat sholat zuhur. Artinya kalau niat sholat zuhur, setelah nanti imam salam, dia menambah 4 rakaat. Apakah perlu diulang setelahnya? Tidak perlu. Ya, zuhur itu pengganti Jumat. Ya, jelas pemirsa Niaga TV. Tadi dalilnya sudah kita bacakan ya. Dalilnya sudah kita bacakan, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau berkata, man adraka ar-ruku min ar-raq'atil akhirah yaumal jumu'ah falyudib ilaiha ukhra. Barang siapa yang dapat ruku di rakaat kedua di hari Jumat, tambahkan kata Nabi 1 rakaat. Lalu Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yudrik ar-ruku'a min ar-raq'atil ukhra," kata Nabi. Tapi siapa yang enggak mendapatkan ruku di rakaat yang kedua, falyusalli az-zuhra arba'an. Laksanakanlah salat zuhur 4 rakaat. Hadisnya sangat jelas. Allahu a'lam bissawab. Ada penelpon kita dari Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ketika imam bacaannya sedikit salah kotak. Misalnya yang seharusnya wajah Ali, dia bacanya wajah Alni. Apakah ketika itu kita bisa membetulkan, artinya kita bicara dengan mengatakan wajah Alni, ataukah kita menunggu selesai kemudian memberitahu kesalahan imam itu? Nah, itu yang pertama, Pak Ustaz. Satu lagi, Pak Ustaz, saya masih agak bingung ketika ada Ustaz itu yang mengatakan tidak boleh memotong hewan kurban di masjid, di sekitar masjid, di halaman atau apa, termasuk menggunakan airnya, yang mana itu wakaf orang, katanya Pak Ustaz. Tapi dia tidak menjelaskan dalilnya itu apa, cuma dia mengatakan tidak boleh, katanya. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada imam salah dalam membaca ayat, apakah kita memperbaikinya saat sholat ataukah di luar sholat? Allah alam bisab, di dalam sholat tidak masalah. Ya, kita katakan waja'alli waziram min ahli, bukan waja'alni. Ya. Tapi waja'alli waziram min ahli Haruna akhi, ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Kainu sabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Itu di dalam sholat silahkan Bapak ubah, tidak masalah ya. Yang saya tahu tidak masalah kita mengubahnya atau memperbaikinya di dalam sholat. Ya, al-fathu alal imam, membuka untuk imam. Kalau dia lupa, kalau dia salah, diingatkan, tidak masalah. Ya, diingatkan, itu diperbolehkan dalam agama. Adapun video yang viral ya, saya pun ditanya oleh teman-teman, Ustadz, ada Ustadz dengan sangat meyakinkan, dia penuh percaya diri mengatakan masjid itu jangan digunakan fasilitas untuk berkurban, airnya jangan dipakai, halamannya jangan dipakai. Tapi sayangnya beliau nggak membawakan dalil apapun. Ya, baik dari sisi dalil nakli ataupun dalil akli, itu tidak beliau sampaikan. Maka ucapan manusia ya tidak bisa dijadikan referensi, jadikan dasar. Kita banyak mendapatkan dalil-dalil larangan terkait dengan masjid. Ada larangan misalnya jual beli di masjid, hadisnya jelas. Ada larangan mengumumkan barang hilang di masjid, jelas. Ada larangan meludah di masjid, jelas. Ya, ada larangan apa namanya memasukkan kuburan ke dalam masjid, jelas. Larangan membangun kuburan jadi masjid, jelas. Ada. Larangan syirik di masjid ada, Quran bahkan. Wa annal masajidalillahi falatad'u ma'allahi ahada. Surat Nuh surat Nuh kalau saya tidak salah ya, wa annal masajid surat an iya surat al-jin ya, wa annal masajidalillahi falatad'u ma'allahi ahada, masjid itu milik Allah maka jangan kalian syirik. Tapi tidak boleh menggunakan air untuk berkurban. Saya tidak tahu alasan syar'inya apa. Ya, saya tidak tahu dalil syar'inya apa. Ya, saya tidak tahu dasarnya apa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru-baru ini membaca tentang buah pala yang biasa dipakai untuk bumbu dapur, termasuk buah yang memabukkan, apakah benar? Satu lagi tentang waktu mengerjakan sholat untuk laki-laki, rambut tidak boleh diikat, apakah juga untuk wanita? Yang pertama, buah pala sudah dijelaskan oleh para ulama ya, pada kadar yang sedikit itu tidak masalah ya, karena hukum asalnya ya segala sesuatu bukan hanya pala, kalau berlebihan yang memabukkan. Saya pernah membaca artikel buah pala itu akan memberikan efek mabuk ketika minimal dia 7 kilo. Siapa yang makan buah pala 7 kilo? Tidak ada di antara kita makan buah pala 7 kilo. Oleh karenanya pada kadar yang sedikit menurut pendapat yang paling kuat tidak masalah. Dia tidak termasuk durian juga, kalau kita makan banyak-banyak mabuk kita mabuk durian. Begitupun jenis buah yang lain. Ya intinya jangan berlebih-lebihan. Jadi enggak ada masalah ya. Dijelaskan oleh para ulama tidak masalah kita menggunakannya. Ya, begitupun tadi masalah apa selain buah pala? Pertanyaan selanjutnya tadi ada satu lagi. Baik, atau kita tadi buah pala dan satu lagi larangan mengikat. Iya, dimakruhkan, bukan haram ya. Nabi para jumhur ulama, mayoritas ulama menganggap makruh mengikat rambut ketika sedang sujud karena dia ikut sujud bersama kita. Ya Allah alam bissawab. Ada penelepon dari Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalam taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, taqabbal ya karim. Silakan Bapak. Ustaz mau nanya tentang masalah berkaitan tentang kalau kita kalau seorang awak berada di tanah haram di Madinah atau di Mekah gitu, berkaitan tentang hadis Nabi dan sebaik-baiknya sholat wanita itu dalam dunianya, dan Nabi juga sampaikan itu dalam Masjid Nabawi. Nah ini kalau sampai lama ada saudari berangkat di sana, itu gimana pemahamannya? Kalau pengennya mereka berkunjung ke masjid, iya, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 lebih dari 3 hari sudah tidak ada begitu. Ya, artinya sebelum dipertir sama kumpulan ini, sampai poinnya akhirnya dianggap kata suhu sedang berlangsung, ya itu sudah dianggap sudah bersih, begitu. Baik. Jadi kalau saya nggak usah dilakukan itu, lagi lah kalau dilakukan itu, lagi itu. Baik. Allah alam bisaf ya, Nabi SAW ketika berkata salatul mar'ati fi baitiha afdal ya min salatiha fil masjid, atau kama qala Rasulullah, salatnya wanita di rumahnya lebih utama daripada di masjid. Dan itu diucapkan dalam konteks beliau berada di kota Madinah, dan beliau tidak memberikan pengecualian apapun. Ya, beliau tidak memberikan pengecualian apapun. Ya, lalu bagaimana dengan jamaah haji kita, ibu-ibu, ya kaum wanita, ya mana yang lebih utama bagi mereka? Allah alam bisawab ya, yang disebutkan oleh Nabi konteksnya adalah tentang fadilah, ya tentang afdoliyah, tentang keutamaan, bukan tentang larangan, ya bukan tentang larangan. Artinya kaum wanita diberikan pilihan oleh Nabi untuk memilih ingin sholat di Masjidil Haram ataukah ingin sholat di rumahnya, di kamarnya, ya. Dan Nabi berkata sholatnya wanita di kamarnya lebih utama, ya. Tetapi kalau seandainya kaum wanita lebih cenderung misalnya sholat di Masjidil Haram dikarenakan misalnya mereka dalam kondisi memang musafir, jauh dari tempat tinggal mereka, dan juga mereka ingin mendapatkan pahala yang besar, lalu mereka tidak mau melewatkan momentum yang sebentar, maka tidak ada masalah. Ya silahkan saja. Ya silahkan, silahkan saja. Ya silahkan, karena mereka kondisinya memang sedang musafir. Ya silahkan mereka masuk ke Masjid Nabawi, selama mereka bisa menjaga pakaiannya, bisa menjaga sikapnya, kan begitu, silahkan saja. Dan ini sifatnya adalah afdholiyah. Dan Nabi ketika mengucapkan kalimat itu, Nabi tidak membedakan apakah di Masjid Nabawi atau di masjid yang lain. Oleh karenanya kata para ulama, sama saja. Ya, ketentuan hukumnya tidak berbeda. Oleh karenanya kita lihat kaum wanita yang tinggal di Mekah dan Madinah tidak banyak, ya, yang pergi sholat ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram misalnya, karena memang mereka lebih mengutamakan sholat di rumahnya, ya, sholat di rumahnya. Allah alam bissawab. Yang kedua, najis yang terkena pakaian kalau sudah lebih dari 3 hari itu hilang sendiri atau tidak? Allah alam bissawab, ya, saya cenderung ya tetap harus dicuci, tetap harus dibasuh, tetap harus dicuci. Ya Allah katakan wasiyabaka fatahhir dalam Al-Qur'an, dan bersihkanlah pakaian kalian. Ini kata perintah. Ya, ini kata perintah bahwa Allah langsung dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk membersihkan najis tersebut. Ya. Allah alam bissawab. Jadi tidak cukup sekedar kita membiarkan, kecuali di tempat-tempat yang terbuka seperti di lapangan yang kita gunakan salat. Barangkali ada kucing yang kencing, anjing yang kencing, ada kotoran hewan. Tapi kalau sudah berhari-hari terkena panas, angin, hujan, ya, ya sudah hilang. Allah alam bissawab. Dari hamba Allah di Payakumbuh, setiap sholat subuh langsung zikir, terus baca ayat kursi, dan langsung zikir pagi. Boleh, silahkan saja, tidak masalah, ya. Jadi zikir sholat subuh disambung dengan zikir pagi, tidak masalah. Bolehkah seorang menggunakan nama selain nama Arab? Apa selama maknanya bukan makna-makna tercela, bukan makna-makna yang dilarang oleh agama, tidak masalah. Misalnya nama dia Joko misalnya. Apakah harus diganti? Tidak, ya sudah biarkan saja. Apalagi dia memiliki makna yang bagus di bahasa aslinya. Ya, tidak masalah. Tapi kalau dia ingin menggunakan nama-nama sesuai dengan kaidah agama, bagus. Nabi bersabda dalam hadisnya, Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, setelah itu nama-nama para nabi, nama-nama para rasul, nama-nama orang soleh, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rakaat terakhir, imam lupa sujud yang kedua. Pada tasyahud akhir, saya ucap subhanallah. Malah imam berdiri, menambah rakaat. Apakah saya mengikuti imam atau tetap pada tasyahud? Iya, tetap pada tasyahud. Ya, tetap pada tasyahud. Ya. Oleh karenanya ucapkan kalimat-kalimat yang kalau dalam istilahnya diucapkan kalimat yang bisa mengingatkan dia. Misalnya warka'u wasjudu, wasjudu lillah. Ya, kita ingatkan dengan mengucapkan subhanallah wasjudu lillah, ayat Quran. Ya, untuk mengingatkan dia. Cuma masalahnya nanti enggak paham. Itu yang jadi masalah. Ya, enggak boleh diikuti. Kalau menambah rakaat tidak boleh diikuti. Kalau menunggu salam silahkan, ya, menunggu nanti dia balik lagi salam, salam sama-sama. Allah alam bissawab. Saya mau bertanya mengenai sholat sunnah 4 rakaat ba'da isya. Pertama, apakah sholat ini dilakukan 4 rakaat setelah isya? Apakah sholat ini dilakukan setelah kita melakukan sholat ba'diyah isya rakaat, lalu kita melanjutkan sholat 4 rakaat? Saya tidak tahu ibu, saya tidak tahu ada sholat sunnah 4 rakaat setelah ba'diyah isya, saya tidak tahu. Yang ada sholat sunnah 3 rakaat setelah ba'diyah isya. Hadisnya banyak ya, hadisnya sangat banyak, hadis Abu Hurairah ya, bahwa Nabi berwasiat dengan 3 hal, salah satunya adalah witir 3 rakaat sebelum tidur. Kalau 4 rakaat saya baru dengar, ya saya baru mendengar. Boleh ya, boleh-boleh saja. Ya, tetapi apakah memang disunnahkan oleh Nabi 4 rakaat setelah salat ba'diyah isya, itu saya tidak tahu. Ya, tapi kalau yang dimaksud adalah qiyamul lail 2 rakaat silakan. Tapi itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ya, ditutup dengan jumlah yang witir. Boleh 4-4 lalu 3 misalnya, atau 2-2-2 sampai 4 rakaat, sampai berapa kali salam ditutup dengan witir 3 rakaat. Apakah waktu tasyahud ada dalilnya, jari telunjuk diputar naik turun? Ada dalilnya, ya ada dalilnya. Yang ingin mendalami dalilnya bisa dibuka kitab sifat salat Nabi Syekh Albani rahimahullah, membawakan beberapa dalil, walaupun dalil yang beliau bawakan diperdebatkan oleh para ulama, antara yang mengatakan sahih atau yang mengatakan dhaif. Baik. Dan juga berbeda pemahamannya, apa yang dimaksud dengan menggerakkan. Apakah menggerakkan itu hanya sekali mengangkat ataukah terus-menerus? Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pertanyaan selanjutnya, apakah doa setelah wudu harus mengangkat tangan menghadap kiblat? Harus tidak ya, kalau harus tidak. Tapi kalau ingin silahkan, kalau sekedar ingin silahkan, tapi harus tidak. Harus itu kan artinya wajib. Allah alam bisawab. Utamanya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi kita yang makmum, masbuk, sedangkan imam sedang sujud, duduk di antara dua sujud, atau kita, atau ketika imam i'tidal tahiyat awal akhir, apakah kita juga harus tetap takbiratul ihram? Iya. Pokoknya kita masuk berjamaah harus takbiratul ihram. Ya harus takbiratul ihram. Apakah boleh rambut pria panjang melebihi daun telinganya? Tidak ada larangan, bahkan ada riwayat bahwa Nabi sampai pernah sampai ke pundaknya. Ya, ada riwayat bahwa Nabi pernah sampai ke pundaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar perkataan seorang ustaz, katanya korban sudah ada di zaman Nabi Adam. Kurban di zaman Nabi Adam, kurban yang bagaimana? Iya ada. Oh ya, korban berupa hewan. Ya, kisah Qabil dan Habil, faqarraba kurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya, ada di zaman Nabi Adam. Kisah Qabil dan Habil itu diceritakan mereka berkurban, diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surat Al-Hajj ayat 34. Pada setiap umat kami jadikan mansaka. Mansaka ini penyembelihan. Agar ketika mereka menyembelih, mereka menyebut nama Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering bertanya kepada Ustaz. Baik. Saya mohon pencerahannya terkait tentang saya merasa sedih, khawatir, malu yang tak terhingga karena sekarang baru selesai dioperasi pengangkatan penyakit di rahim saya. Di luar sadar saya otomatis tubuh saya dipegang, dilihat oleh para medis. Saya sering dihantui rasa berdosa karena aurat saya dilihat bukan oleh mahram, tapi di sisi lain saya berikhtiar ingin sembuh. Allah alam bisawab ya. Kalau ibu sudah ikhtiar berusaha mencari apa cara berobat yang terbaik, cara berobat yang ditangani oleh wanita dan lain sebagainya, tetapi ada keterbatasan di mana kita tidak mendapatkan tim medis lengkap wanita semua. Wallahualam bisawab, kondisi darurat ibu. Ya kondisi darurat, maka itu tidak perlu menjadi ketakutan ibu. Kalaupun ibu ketakutan ya mudah-mudahan itu lebih kepada faktor iman. Ya, tetapi ibu harus yakin dalam kondisi darurat memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Ya, ya diberikan keringanan dalam kondisi apa namanya darurat, dalam kondisi sulit itu Allah memberikan apa keringanan ya, al-masyaqqatu tajlubut taisir, kesulitan itu dalam agama mendatangkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan atas hamba-hambanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan kesempitan dalam beragama. Tapi ya, jangan bermudah-mudah, berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita sampai pada titik, ya cuman sampai situ saya bisanya, meminimalisir, ya sudah. Ya, jangan was-was juga, sudah. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan terakhir, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika safar kita akan jarak qasar pada waktu sholat zuhur, ini sudah kita baca kemarin, kenapa muncul lagi? Jika safar kita akan jamak qasar pada waktu sholat zuhur, kita berjamaah bersama imam 4 rakaat, lanjut qasar asar 2 rakaat, apakah diperbolehkan? Itu yang kita bahas dulu di mazhab Imam Syafi'i. Kata Ibnu Abbas, kalau kita lagi safar, sholat di belakang yang mukim, maka 4 rakaat. Yang 4 rakaat. Lalu setelahnya kita ingin mengqasar asar, baru 2 rakaat. Ya, Allah alam bissawab. Itu barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.